rasa cinta yang dulu tak hilang kini berseri kembali. Telah kau coba lupakan dirinya, hapus cerita lalu dan lihatlah bagai bunga di musim semi yang tersenyum menatap indahnya dunia yang seiring menyambut jawaban segala gundamu. Walau badai menghadang, lakukan kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Setia waktu wajahmu yang ku selalu baik. I'm